Mulane umat Nasrani rusak gara-gara meyakini Trinitas utawa Hulul. Wong Nasrani ana mung kalih kan nak mboten darani Tuhan Salisu Salasah, ya darani Innallaha wal Masih ibnu Maryam. Nak mboten Trinitas nggih napa Hulul. Sebagian darani Isa itu anak Tuhan, sebagian darani tiga Tuhan itu menyatu Hulul. Wong Islam mboten proporsional. Nggih Tuhan ya Tuhan, Isa niku napa Abdullah napa wa Rasul. Anik til qaumadz zalimin, anik ti mbok nekano sira al qaumadz zalimin ing kaum sing zalim. Rasulan Khalid dadi rasul. Kaum zalim sapa sa kaum Firaun yaiku kaum Firaun ma'ahu ya sertane Firaun piyambak. Zalamu padha ngani ngaya sapa Firaun anfusa ming awak dhewe ne kabeh bil kufri kelan kekafiran bila iklan Allah wa Bani Israil lan zalimi Bani Israil bistibatihim mergo memperbudak Bani Israil. Jadi Nabi Musa diutus dua hal sekaligus, siji mulang tauhid, nomor loro ngrevolusi supaya Fir'aun nglepasno Bani napa Israil. Ngene bener teori kula. Bani Israil ku gen mboten sebuah negara. Nabi Musa uripe teng Mudi Mesir, paham ya Nabi Musa uripe teng Mudi Mesir. Fir'aun uripe teng Mudi Mesir. Tapi ning Mesir Fir'aun disebut nguasai Bani Israil. Mergo ana Bani Israil turunan sing dipenjara teng Mudi Mesir. Ala bu ilingo al hamzatu te hamzakul istifam karon istifab al ingkari kang ingkari ala taku nambu yo takwa sapa Firaun wa qaumu Allah ing Allah bito ati klan to ati ing Allah fa yuwakhiduna hum mongko ngesakno sapa Firaun wa qaumu ing Allah kala dawuh sapa Musa Musa Rabbi dupengan ingsun ini sak temen ingsun akhofu iku wedi ingsun ayu kadibuni ento ngorono sapa Bani Israil sapa Firaun sak balani ning ingsun Gusti yo njenengan ngutus kula ngandani Firaun mengke mboten nurut kula. Jadi wedi ku ya basariyah Nabi Musa ngene apa wedi aja sampean protes Nabi kok wedi tawakale ning ndi wah ya repot malah mbok soal Nabi ya al-arad al-basari ya wong kena wong ekstrem repot Nabi kok punya takut tawakalnya di mana wah ya malah takut tawakale Nabi muni karo Nabi lah jadi wedi Rabbi ini akhafu Gusti ngongkon-ngongkon nang Firaun nggih kula wedi mengke nak ora ngandel sepundi. Wahyadi kulan dadi rupak apa sodri dodo ingsun minta kribim saking oleh ngorohno kaum Fir'aun lima ingsun walayan toliku lan ora lancar apa lisani lisan ingsun biadai risalati kelan nyampe no risalah ukdati krono bundelan alati kang fihi kang dalam lisani niku masyur cerita iku Nabi Musa mbuh beling teran cili pun beling di cili itu ditolong Fir'aun turunan Bani Israel jadi walhasil itu anggerono anak lanang teng Mesir kan dipateni. Wae singkate cerita Fir Nabi Musa dilarungno terus lalah sing nemu bojone Firaun. Tapi bareng Firaun roh niku seneng. Bojone Firaun roh nggih seneng. Pertama seneng, nggo wanteng resik yen Nabi mboten nenten sing ora ganteng. Resik. Dadi ora ana sing kriting, ora ana sing macam-macam. Lha niku menawa akal anger dijak Firaun janggute iku ditarik. Fir'aun janggutan ora sapa takokno terus piye terus wae anger ditarik dadi ora musuh fatok maksude janggutan wae buling suwe Fir'aun curiga dasar turunan Bani apa Israil bareng keseringan konsisten ngerusak Fir'aun itu terus Fir'aun pikirannya mesti sengaja aja iki lah kabeh nabi ku mulai cilik iku wis cerdas wis rodok-rodok paham jenis sanjane nabi ku beda mek wong biasa dadi nek ora Fir'aun mangkelno nak mbek Asia ya bojone Firaun ya. Ora roh KTP ne, boy Asia terkenal ya ora roh. Walhasil akhirnya Firaun gawe sayembara. Wis ngene ae, cah iki ketoke jarak dasar turunan Bani. Tes sae. Jare bojone Firaun mboten manyan calit nggih ngoten niku jenenge calit guys, ora sengaja. Paling roh jigote jenengan dagep dolanane wis pokoke sik dipilo. Dites ana wowo habe apel. Dipisah mbok jarak berapa meter Nabi Musa iki berangkang. Wih kok Nabi Musa iki apa parani apel kan repot to. Piye Nabi Musa? Akhirnya Jibril iku repot ngendhalekno Musa sing goleki napa apel. Akhirnya guys dipandu Jibril Musa iku marani geni terus dipangan. Dipangan wong nabi ku ya nabi, nabi manusa ya ilate ya lidah tenan. Lidah dadi pelu. Tapi lumayan pelo timbang dipateni. Mergo taruhane yang gerjupo apel dipateni berarti pas jambak jarak ngono lho paham taruh paham nggih. Tes-tesane ngono kok nak Musa jupo apel. Kowe kudu ngakoni nak Musa jiwit aku jarak ngono jare Firaun. Tapi nak mangan geni berarti bener kowe pancen cah cilik karo popo. Lho Musa iku mape marani apel, susah apel Asia ya Allah. Muga-muga marani apa? Geni wowo niku. Sakire mbek Jibril dipandu, dipandu mbek dipaksa mestine. Dipandu tok bali lho paham nggih. So, akhire mangan apa? Wowo, mangan wowo akhire kidal. Iku nunjukno nabi ku kena gendilah ya kidal. Jadi nak uji coba itu akibat. Saya mangan wawa rapopo, Fir'aun kan curi gal ini ada apa? Rekayasa kan tambah repot. Lagi akhir, lagi si pangeran itu semua. Iku kersane pangeran. Lagi akibatnya nganti sepoh. Iku Nabi Musa nak ngendikan apa? Kidal. Kidal. Ya rasa boh bayang. Nak muni RP, rasa ngono. So kayak kidal. Senengane kok bayang. No, rasa ngono. Pakai Nabi Musa ngendikan. Kulo bukan dakwah nu sepudi gusti. Wang lisan kulo boten jel. Jelas. Sementing ojo nalkin repot neng kulo niku nate gadah tamu badhe tindak teng Malang kiai. Nggih kiai tenan terkenal kiai niku. Badhe tindak Malang sowan kulo mampir. Cerita kulo niku lucu. Gus kulo niku kedusan mbek mayit Gus. Lah sepundi? Piyambake badhe darah tinggi, stroke ngoten. Nak ngendikan wis ora jelas. Kulo wau badhe nalkin tiyang Gus. Kulo kuwatir mayite mboten paham. Kulo pun badhe stroke. Buat liane kulo buat nangsal jadi perkara ni kulo nugi ay. Pak Donald Ken dia lagi sadar, gua nak nganti mayit Rafa hamu piye. Sama gitu di balai ni yang kena anak ejen dengan hamu ni macam mana aneh orang mayit Rafa ham barang gua terai wong bener. Tapi kau yang mentala aneh wong karuan wong pelo pelo kono boh. Nalkin. Nabi Musa kon dakwah mikir mereka walayan toli kono boh. Lisan, lisan kula niku mboten jelas. Mulane Rabbi syrah li sadri wasir li amri wahlul uqdatam min lisani. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ila Harun maring Harun. Jadi Nabi Musa melirikin manja be pangeran. Gusti jenengan niku sebuti to ngongkon kok kula. Lisan kula mboten jelas. Ngengken Harun, kula nggih tetep dadi nabi tapi jubire Harun. Oh, nabi pangeran kok diwarai, napa pangeran kok. Ya nurute pangeran Nabi Musa dituruti. Yo Harun tak dadekno nabi. Dadi ana nabi proposal yo. Jadi sing asli Nabi Nabi Musa terus dia ngajak no Nabi Harun. Ya oleh ngajak no ibu, ya oleh. Farsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ilahi maring dulur ing serupane Harun Harun, mak serta ingsun. Nomor 3 walahum alayya dzambun. Walahum lan iku kedue kaum Kipti alayya melarat ing atase ingsun dzambun te dosa. Bikotil Kipti klan mateni wong Kipti minhum saking Bani Isra minhum saking kaum Firaun. Nabi Musa ya parah tenan jeneng. Nabi senengane jotosan. Jadi dia ini melaku-melaku ada orang Kipti tukaran di Bani Israel. Dia ini serah mikir buat dia yang benar. Paham ya? Mereka dia ini sentimen anti apa? Mesir, ya, anti apa? Saat ini amin muni anti Israel. Buat ini Israel yang saat ini, ya, anti apa? Anti Mesir. Di Jawatas mati. Macam Nabi ya jaduk-jaduk, Jawatas wang langsung apa? Mati. Bareng di Jawatas mati ini selamat. Orang-orang berita siapa yang mati ini? Wong Mesir wa wong Kipti. Konangane gara-gara sing dibela Nabi Musa iku jebule tukaran meneh. Barang tukaran meneh Nabi Musa ape jotos. Karepe kuwi ape jotos wong Kipti, karepe Nabi sinten? Tapi jotosane iku meh kenek teng wong Bani napa? Israel. Terus akhire wong iku ngomong aturi du antaktulani kama qatalta nafsam bil ams. Sah, wingi berjotos wong nganti mati kok ape jotos aku nganti mati ora koyo wingi. Akhirnya tentara Mesir ngerti nek sing mateni wingi Musa. Akhirnya diburu dene, diburu ke Pelayu. Ke Pelayu nganti Madian terus dirumat Nabi sinten? Syuaib. Wis ngono. Karena Nabi Musa iku roh kabeh. Nabi kok jotos wong nganti mati nggih sinten? Tapi ya ora dosa, perkarane sing dijotos niku kaume sinten? Fir'aun. Niki bakasan Israel apik ngene iki ora mung sing dibela bangsa napa Israel mboten Israel Netanyahu mboten niki Israel Israel ngono mbok akas kok Nabi Musa kok bela bangsa napa Israel mbayakno Israel saniki ngene fa khofu mongko kuwatir ingsun ayak tulun ento mateni sapa wong Mesir ni ingsun bihi sebab mateni wong Kipti lane diarani Egypt sing saka bahasa Arab napa Al Kipti. Kala dawuh sapa wa taala kala aja mengkono layak tulu naka ora mate iso mateni sapa Mesir kang isa sanggepe Mesir wonten mawon nggih. Mesir. Mesir ulama Mesir saya sering digojlok. Dadi jare ulama Mesir nak gojlok ulama Arab iku. Wong Arab nggone Abu Jahal Abu Lahab. Jadi wong Arab itu jadi gue nih wong Abu Jahal Abu Lahab. Penggawaan ini ngusir Nabi, mereka Nabi Muhammad diusir sama orang Mekah. Jadi ulama Mekah nak gue ulama Mesir. Apa Mesir? Dipakani Fir'aun. Bedino ngeritik Fir'aun tapi Fir'aun jadi pariwisata. Maksudnya gue ngeritik Fir'aun tapi rizkinnya gak apa? Fir'aun. Orang gadol mumine nopo? Fir'aun. Ane Fir'aun itu sakit. Dilaknati terus jadi tontonan. Bariku jadi loro Fir'aun itu sakit. Loro tenan nasibnya. Terus dikit tontonan. Jadi duwe. Kabe sing nonton. Ngomentari nopo? Elek. Semuanya ciri tambah ngelek. Dunia ini bisa elek. Akhiratnya tambah nopo? Elek. Layak tulu naka. Orang mata ini sopo. Napa jenenge wong Mesir kae sira kula nu amene ling Bani Israil sing saiki mae fadzaba mongko budhalo sira ai anta sira wa akhu kalan dulur sira fa fihi mongko iku tetep ing dalu fadzaba taghlibul hadiri utawi ngalahno dhamir hadir alal ho ipi ngatas dhamir ho bi ayatina klan ayat kita nggih termasuk niku wae ayat 9 niku nggih sing termasuk masyhur nggih napa wa naza ayatahu fa idza hiya fidau napa dinadirin dadi tangane Nabi Musa niku bersinar koyo srengenge selain di tongkat sakti sing dadi napa ula. Inna sak temne kita makum setane sira kabeh mustamiuna iku ngrungokno kabeh mak ing perkara takuluna kang ucap sira kabeh. Wa malan perkara yukalu kang den ucap napa malakum maring sira kabeh. Ujriya diperlakukan sapa Musa lan Harun padha lamung tiang kalih majrul jamaati kelawan koyok jamaah. Maksudnya kan mestinya kan inna ma'akuma nggih, mboten inna ma'akum tapi inna ma'akuma. Mergo dhamire napa tas niya, tapi sakniki didamel jamak ujriya majrul napa jamaah. Fatia lah, saya gigi domber musanan lah. Sebanyak serasa tak kok mengeran kersane ngono kok protes. Fatia mongko nakani ya siro loro Fir'aun ing Fir'aun. Fakula mongko ngucap siro. Inna saat temen kita kulan tegese saat temen saben kita minna sangking kita inna kulan minna. Iku Rasul Rabbil Alamin. Iku Rasulnya pengerane kabeh. Ile gambaring siro. An sunai kelakuan bi an arsil gambar emtong lepas siro makna sertane kita ilah sami maring sam. Bani Israel ing Bani Israel. Mesti Bani Israel sing ditawan teng putih Mesir. Fa'atayahu mongko nekani sapa Musa lan Harun hu ing Fir'aun faqala mongko ngucap sapa Musa lan Harun nahu maring Fir'aun mak ing perkara dikurang disebut apa mak kala ngucap sapa Fir'aun Musa maring Musa alam rabbika ana ta orang rumat kita ka ing sira fina ing dalem kita fi manazilan lama kita dinya Musa bareng Nabi Musa teko ning Fir'aun jare Fir'aun lho kowe ora Musa sing cilik tak rumat aku wah matekno wong kowe ora Musa sing cilik ketaru. Semulanya agama itu pokoknya KBW pangeran gitu sampai rasa protes. Saya Indonesia dari para Amerika disumbang Amerika macam-macam menengah KBW dunia ini pangeran harus kok repot. Nabi Musa itu dirumat Fir'aun. Nabi Muhammad dirumat Abu Lahab. Mulanya kiai-kiai sing sok zuhud itu mbok yo belajar. Paham ya? Nabi Musa sing rumat sinten? Fir'aun. Boten tiyang NU, yo ora wong Muhammadiyah. Nabi Muhammad sing rumat sinten? Abu Lahab sampean melok-melok blas. Sing ngurun kuwi Abu Lahab. Sing ngirimi cah dalem nggih. Abu Lahab. Sing merdekakno suwe balas lamiyah nggih sinten? Tapi pangeran ora perlu ngrasa utang jasa wong dosane pangeran, apa donyane pangeran kabeh. Wis ngoten pangeran ngrasakno donya. Mulane ngendikane Sarah Bukhari Irsadus Sari. Allah iku gawe tontonan ben wong sadar nak biadihil mulku kabeh kersane Allah, termasuk hidayat yo kersane Allah. Umpama tanggane wong dolim dadekno wong fasik, Asiyah luwih fasik. Asiyah iku bojone Fir'aun, tapi dadi wali. Padahal bendina dikeloni Fir'aun, akrab be Fir'aun, tapi Asiyah kekasihe pangeran. Nggih mboten? Wa mar ya sebuti wa mraata Fir'aun. Lah ya lucu to, bojone Fir'aun tapi kekasihe. Kekasihe sinten? Pangeran. Wong munafik kanca akrabe Kanjeng Nabi, salate makmum Kanjeng Nabi. Ora terima makmum Mustofa wong munafik. Wong munafik ku nak salat makmum. Nak Kanjeng Nabi donga ya muni amin. Tapi tetep gendho. Wis ngono pangeran, kowe ora usah marahi pangeran. Mulane tengene Ihya kula wingi mulang siji sura. Kula wingi mulang siji sura kan damel satu makalah kula maos Ihya. Kulo cek apal wonten nasihat 3 niki rungokno kan kula mulang siji sura sakniki nembe malam 13 nggih. Nggih malam 13. Kulo taun wingi mboten poso, mulane taun wingi kulo poso, taun iki poso.